بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin akhwani fillah kita telah masuk pada khatimah yang disebutkan di sini beberapa syubhat berhubungan dengan merebaknya pemahaman Asy'ariyah. Bahkan sampai diklaim persentase mereka mencapai 50% kaum mencapai 95% kaum muslimin. Dan telah kita jawab tentang syubhat yang pertama ini. Dan juga kita telah masuk di awal syubhat yang kedua, yaitu berhubungan dengan bagaimana dihukumi batil padahal teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Tayyib. Dan telah kita bahas jawaban secara global. Bagaimana inti dari jawaban ini? Inti dari jawaban kemarin yaitu bahwasannya Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri dan keseluruhan imam-imam kaum muslimin tidaklah ada satu pun di antara mereka yang mengklaim bahwasannya diri-diri mereka itu maksum, terjaga dari kesalahan. Berarti kalau mereka sendiri tidak berani untuk mengklaim hal tersebut, maka berarti orang lain pun tidak boleh berkeyakinan adanya kemaksuman pada imam-imam tersebut. Sehingga kita tidak boleh berdalil tentang kebenaran suatu perkara dengan tokoh yang menyerukannya, tapi hendaknya berdalil dengan Al-Quran maupun As-Sunnah dan pemahaman para salaf. Itu intinya. Sekarang kita baca kelanjutan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Thumma inna haula'i al-muta'akhirin alladziina yantasibuna ilayhi lam yaqtadu bihi al-iqtida' alladhi yanbaghi an yakunu 'alayhi. فذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. Kemudian sungguhnya orang-orang mutaakhirin tersebut yang menisbahkan dirinya kepada Abu Hasan Al-Ash'ari tidaklah meneladani dengan sebenar-benar peneladanan. Mereka tidak meneladani Abul Hasan sebagaimana yang seharusnya mereka lakukan. Kenapa ikhwani fillah? Karena Abul Hasan sendiri di dalam akidah dia mengalami tiga tahapan. Jadi berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama, marhalatul i'tizal. Tahapan di mana Abu Hasan berkeyakinan Mu'tazilah. I'tanaqa madhhab al-Mu'tazilah 40 aman. Yuqarriruhu wa yunadhiru alayh. Dia menganut madhab Mu'tazilah ini selama 40 tahun. Beliau membahas dan bahkan berdebat untuk membela mazhab Mu'tazilah. Dan Akhirnya thumma raja'a anhu, kemudian beliau merujuk dari mazhab tersebut. Wa sarraha bi tadlilil mu'tazilah wa balagha fi raddi 'alaihim. Ya, dia rujuk meninggalkan mazhab Mu'tazilah dan secara tegas menyatakan bahwasanya Mu'tazilah itu sesat. Dan bahkan apa? Mubalagha, yaitu betul-betul na'am berusaha untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Ini marhalah yang pertama, yaitu dia bermadhab apa? Mu'tazilah selama berapa? 40 tahun depan. Kemudian meninggalkannya. Al-marhalatu tsaniyah, kemudian tahapan yang kedua, marhalatun bainal i'tizalil mahdhi na'am wa sunnatil mahdhah. Yaitu tahapan pertengahan antara tahapan na'am murni berpaham Mu'tazilah dan apa? Berpemahaman sunnah. Jadi dia tidak mengambil Mu'tazilah secara murni, tidak pula mengambil sunnah secara murni. Baik. Salaka fiha tariqa Abi Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Beliau menempuh pada tahapan ini metode Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, yang lebih dikenal dengan Ibnu Kullab, dan madhab dia adalah madhab Kullabiyah. Jadi marhalah yang kedua ini dia apa? Tengah-tengah alhamdulillah. Pada posisi yang menunjukkan apa? Beliau dalam kebingungan. Sudah mengetahui madhab Mu'tazilah sesat, tapi tidak mampu untuk apa? Melihat bahwasanya nah, seharusnya dia itu meninggalkan Mu'tazilah secara sempurna dan berpemahaman sunnah. Cuman dia tempuh jalan tengah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatawa wal Asy'ari, yakni Abu Hasan maksudnya, wa amsaluhu barzakha baina as-salafi wal jahmiyati akhadhu min ha'ula'i kalaman sahihan wa min ha'ula'i usulan aqliyatan dhannuha sahihatan wa hiya fasidah. Atau barzakhun bagus. Nah, al-Ash'ari dan yang semisalnya barzakhun sebagai khabar. Nah, Asy'ari dan orang-orang semisal dia adalah apa? Pembatas, yaitu tengah-tengah antara Salaf dan Jahmiyah. Mereka mengambil dari kalangan Salaf nah, perkataan yang benar, dan mengambil dari orang-orang Jahmiyah dasar-dasar kaidah secara akal yang mereka anggap benar padahal rusak. Jadi mereka berusaha untuk menggabungkan apa. Jadi dia campur antara madhab Jahmiyah dan madhab Salaf. Dan pada marhalah inilah Al-Fanifillah yang kemudian tersebar sampai sekarang, yaitu dengan pemahaman yang dinisbahkan kepada beliau, karena beliau yang meraciknya. Beliau yang meracik ini madhab Jahmiyah, ini madhab nah, salah, kemudian dia racik jadinya madhab Asy'ariyah. Yang metode dia tempuh seperti gurunya, yaitu Ibnu Kullab. Cuman ada sedikit perbedaan dengan madhab Kullabiyah. Kemudian al-marhalatu tsalitsah, tahapan yang ketiga, marhalatu i'tinaqi madhhabi ahli sunnah wal hadith muqtadiyan bil imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu kama qarrahu fi kitabihi al ibanah an usulid diyanah. Tahapan yang ketiga, beliau apa? Memeluk madhab ahli sunnah dan ahli hadith, meneladani metode Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam berakidah. sebagaimana beliau terangkan di dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah wa huwa min akhiri kutubihi aw akhiriha. Wa huwa min akhiri kutubihi aw akhiruha. Dan kitab ini adalah termasuk di antara kitab-kitab beliau yang akhir atau bahkan yang memang terakhirnya. Nah, pada kitab Al-Ibanah inilah beliau terangkan mazhab beliau, keyakinan beliau, merupakan rujuk beliau dari pemahaman-pemahaman menyimpang sebelumnya dan kembali kepada mazhab salaf. Qala fi muqaddimatihi ja'ana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Dalam muqaddimah kitab Ibanah ini beliau katakan telah datang kepada kita, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kitab yang mulia, tidak datang di dalamnya kebatilan dari depan maupun belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, turun dari sisi Zat yang maha bijaksana dan maha termuji. Jama'a fihi ilmal awwalin wa akmala bihil fara'id wad din. Beliau terkumpul di dalamnya ilmu orang-orang terdahulu dan sempurna dengannya kewajiban-kewajiban dan agama. Fa huwa siratullahil mustaqim. Dan itu adalah jalan Allah yang lurus, yaitu Al-Qur'an, wa habluhul matin, dan tali agamanya yang kokoh. Man tamassaka bihi naja wa man khalafahu dhalla wa ghawa wa fil jahli taradda. Siapa saja yang berpegang teguh dengannya maka akan selamat, dan siapa saja yang menyelisihinya akan sesat dan apa menyimpang dan akan terjatuh di dalam kejahilan, terpuruk di dalam kejahilan. Wa hadzallahu fi kitabihi 'ala at-tamassuki bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala dorong di dalam kitabnya tersebut agar kita berpegang teguh dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala 'azza wa jalla wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu. Apa saja yang rasul datang kepada kalian dengannya maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang kalian darinya maka berhentilah. Sehingga dari sini ikhwan fillah, tidak mungkin seorang dikatakan beramal dengan Al-Quran, berpegang teguh dengannya sampai dia mengambil sunnah sebagai pedoman. Ila angkala fa'amarahum bita'ati rasulihi kama amarahum bita'ati. Maka Allah perintahkan kepada manusia agar mereka mentaati Rasulnya sebagaimana Allah perintahkan mereka untuk taat kepadanya, yaitu kepada Allah. Wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama amarahum bil amali bi kitabih. Dan Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya sebagaimana Allah memerintahkan untuk beramal dengan kitabnya. Ini muqaddimah terkandung di dalamnya akhwani fillah taq'in, yaitu penetapan kaidah yang hendaknya ditempuh oleh setiap muslim, yaitu mengembalikan perkara agamanya kepada Al-Qur'an yang merupakan sumber hidayah. Kemudian ditegaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an pun kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah, sehingga tidak mungkin antara Al-Qur'an dan sunnah dipisah-pisah. Maka wajib untuk apa? Untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta beramal dengannya. Fana bada kathirun mimman ghalabat syaqawatuhu wastahwada alaihimu syaitan sunana nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wara'a duhurihim. Kemudian ternyata kebanyakan dari orang-orang yang kecelakaan mereka sudah mendominasi dan terseret oleh bujuk rayu syaitan, mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melemparkannya di belakang punggung-punggung mereka. Wa'adalu ila aslafi lahum qalladuhum bidinihim. Dan mereka apa? beralih kepada pendahulu-pendahulu mereka dan membebek dengan agama mereka. Tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi apa? Beralasan dengan agama nenek moyang yang terdahulu. Wadanu bidiyanatihim, dan mereka beragama dengan agama mereka, agama nenek moyang. Wa amtalu sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menolak, menyatakan batil ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafaduha, mereka menolaknya. Wa angkaruha, dan mengingkarinya. Wa jahaduha iftira'an minhum 'ala Allah, sama tidak mau menerima. Nah, rafadu, angkaru, jahadu, secara umum sama, yaitu apa, bentuk penolakan, tidak mau menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka ada-adakan. Fadallu wa makanu muhtadin, sungguh mereka telah tersesat dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi keadaan manusia akhwani fillah setelah berlalu kurun terbaik, nah, semakin bermunculan banyak bid'ah-bid'ah di dalam akidah. Nah, thumma dzakara rahimahullah usulan min usulil mubtadi'ah wa asyara ila butlaniha. Kemudian beliau rahimahullah dalam kitab ibadah tersebut menyebutkan pokok dari pokok-pokok ahli bid'ah dan mengisyaratkan tentang batilnya sebagai bentuk taubat. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, fa in qala qa'il qad angkartum qaulal mu'tazilah wal qaulal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyati wal rafidati wal murji'ah fa'arafuna, na'am, taib, fa'arifuna, taib, fa'arifuna qawlakum alladhi bihi takulun wa diyanatakum allati biha tadinun. Dayana, tadayan, tadayan, na'am, tadinun. Kemudian beliau menyebutkan pokok-pokok ahli bidah dan mengisyaratkannya. Dan mengatakan, apabila seorang mengatakan, kalian telah mengingkari pendapat Mu'tazilah, pendapat Jahmiyah, pendapat orang-orang Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, semuanya telah diingkari firqah-firqah besar itu, maka fa'arifuna qaulakum, beritahu kepada kami pendapatmu apa. Alladzi bihi taqulun, yang kalian na'am berucap dengannya. Wa diyanatakum allati biha tadinun, dan agama kalian yang kalian beragama dengannya. Nah, baru setelah itu beliau jelaskan akidah yang beliau pegang. Qila lahu, katakan kepadanya, qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jal tabi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama kita yang kita katakan dan kita peluk, yaitu berpegang teguh dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Wa maruya anis sahabati wa tabi'ina wa imatil hadith, dan apa saja yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in dan imam-imam ahlil hadith. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kita terhadap semua itu berpegang teguh. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, nadarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa adzala matubatah. Dan nah, kami beragama atau berakidah dengan perkara yang diyakini oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, karena beliau imam ahli sunnah wal jamaah yang tidak diketahui penyimpangan di dalam akidah-akidahnya. Semoga Allah memperbagus wajahnya dan mengangkat derajatnya serta memperbanyak pahalanya. Naam. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal qailun, yaitu kita berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Waliman khalafa qawlahu mujanibun, dan kami terhadap orang yang menyelisihi beliau menjauhi. Li'annahu al-imamul fadil ar-ra'isul kamil ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعد السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. Nah, dikarenakan Imam Ahmad adalah seorang pimpinan yang sempurna, maksudnya dari kalangan manusia yang memiliki kekokohan luar biasa dibandingkan yang lain. Bukan maksudnya sempurna tanpa memiliki kesalahan sedikit pun. Jelas semuanya yakin tidak ada yang sempurna seperti itu. Kemudian beliau memberikan pujian na'am terhadap Imam Ahmad dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan dengan sebab beliau, na'am, yang berupa kebenaran, kebenaran yang beliau bela, mazhab ahli sunnah yang beliau tegakkan. Baru kemudian beliau menegaskan tentang sabitnya sifat-sifat bagi Allah dan permasalahan takdir yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena termasuk salah satu kesempurnaan taubat afani billah, ya, dia harus menjelaskan perkara yang dulu dia yakini dan keliru dan jelaskan sisi apa yang hak itu bagaimana. Di antara keyakinan jelas yang tersesat padanya Mu'tazilah, nah, adalah permasalahan sifat-sifat. Mereka sama sekali tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah takdir, karena di antara prinsip Mu'tazilah apa? Nah, mereka tidak beriman terhadap takdir yang diistilahkan dengan apa? Yang diistilahkan oleh mereka dalam usulul khamsah apa? Nah, iman terhadap takdir itu maksudnya apa? Dengan istilah khusus apa Umar? Al-adil. Nah, kebatilan mereka dalam masalah takdir takdir diistilahkan dengan al-adil. Padahal nah, bukan keadilan, bahkan kedzaliman mereka. Juga tentang syafa'ah, karena Mu'tazilah tidak beriman tentang syafa'ah terhadap ahli kabair. Wabadi sam'iyah, dan sebagian nah, berita-berita yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang dianggap oleh orang-orang Mu'tazilah tidak sesuai dengan akal. Misalnya apa? Yang sering disebutkan dalam kitab Aqidah, misalnya didatangkannya maut kelak di hari kiamat dalam bentuk na'am seekor kambing. Kemudian kisah tentang dipukulnya malaikat maut oleh Nabi Musa. Kenapa hadis-hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah secara khusus? Karena untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Bahkan hal-hal yang jelas seperti pada zaman ini, nah, seperti apa? Hadis tentang nah, perintah Nabi SAW untuk mencelupkan lalat yang masuk ke bejana. Kalau suatu bejana berisi air dihinggapi lalat, sudah celupkan sekalian. Nah, orang-orang Mu'tazilah nah, mengingkari hal tersebut. Tayyib mengatakan bahwasanya saya lebih condong kepada perkataan orang-orang kafir, kafir daripada hadis ini. Ini contoh. Nah, wa qarrara dhalika bil adillati naqliyah wal aqliyah, dan beliau tetapkan hal itu semua dengan dalil-dalil naqli. Apa yang dimaksud dengan dalil naqli? Indah adillah naqliyah itu maksudnya apa? Nah, dalil dari Alkitab wa Sunnah dinamakan dengan naqli. Kenapa? Karena berdasarkan penukilan. Dinamakan naqli karena apa? Berdasarkan penukilan. Kita tidak bisa ngarang sendiri. Menukil dari Alkitab maupun As-Sunnah, atau juga diistilahkan dengan dalil apa? Sam'i, sama. Ya. Jangan sampai lupa lagi. Kemudian aqliyah, yaitu dalil yang berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman akal yang sehat. Bukan berarti kemudian na'am kok menetapkan dalil berdasarkan akal, tidak. Maksudnya di sini ya adillah naqliyah dan aqliyah disebutkan secara Alkitab dan Sunnah bagaimana dalilnya, juga na'am dengan metode pemahaman secara akal bahwasanya hal itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Dikarenakan akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari di marhalah terakhir beliau, berkeyakinan bahwasanya perkara yang dia perlu itu sesuai dengan apa yang diyakini oleh para salaf. Qala wal mutaakhirun alladziina yantasibuuna ilayhi akhadhu bil marhalati tsaniyah min marahil aqidati. Dan orang-orang dari kalangan mutaakhirin yang mereka menisbahkan kepada ilaihi, ilaihi kepada siapa ini? Maksudnya kepada Abu Hasan. Ya. Menyimak kitab jangan melamun. Ya, kalangan mutaakhirin yang menisbahkan diri kepada Abu Hasan, akhadhu bil marhalati tsaniyah. Mereka mengambil pada apa? Pada tahapan kedua dari tahapan akidah beliau. Apa itu tahapan kedua? Mubasyah. Nah, beliau mengambil akidah Jahmiyah juga mengambil akidah Ahli Sunnah, jadi dicampur. Nah, tidak berani meninggalkan Jahmiyah secara totalitas, tidak juga berani mengambil dari Ahli Sunnah secara totalitas. Jadilah madhab Asy'ariyah yang sampai sekarang banyak dianut oleh manusia. Waltazamu tariqat ta'wil fi 'amatis sifat. Dan mereka ya orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapi metode takwil dalam keumuman sifat-sifat. Walam yuthbitu illa sifatis sab'. Mereka tidak menetapkan kecuali sifat-sifat yang tujuh. Al-madhkurata fi hadzal bait yang disebutkan dalam bait ini. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Yaitu hayyun, alimun, qadirun dan kalam. Kemudian iradah, sam' dan basar. Ini tujuh saja sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala khilafin bainahum wa bain ahli sunnati fi kaifiyati itsbatiha. Bersamaan dengan itu, terjadi khilaf antara orang-orang Asy'ariyah dengan ahli sunnah dalam apa? Cara penetapannya. Kenapa? Karena orang-orang Asy'ariyah walaupun menetapkan tujuh sifat itu ikhwanillah, mereka menetapkannya berdasarkan akal, tidak sebagaimana penetapan ahli sunnah. Walamma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maqila fi sya'nil Asy'ariyah qala wa muraduhum al-Asy'ariyah alladhi yanfuna sifatil khabariyah wa amma man qala minhum bi kitabil ibanah alladhi sannafahu al-Asy'ari fi akhir umrih wa lam yadhhar maqalatun tunaqidu dhalik fa hadha yu'addu min ahli sunnah. Dan yang dimaksud oleh mereka yaitu ketika para ulama mencela pemahaman Asy'ariyah, yang dimaksud dengan Asy'ariyah adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat khabariyah. Menolak sifat-sifat khabariyah yang mereka menempuh jalan takwil padanya. Adapun orang-orang dari kalangan pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang berkeyakinan dengan kitab Ibanah yang beliau karang di akhir umurnya, maka tidaklah nampak pendapat yang bertentangan dengan ahli sunnah, sehingga mereka masuk digolongkan dengan apa? Dengan ahli sunnah ini. Jadi kalau seorang menisbahkan kepada Asy'ariyah, berpemahaman Asy'ariyah, maka yang dimaksud adalah pemahaman yang diambil oleh Abu Hasan di marhalah yang kedua. Kenapa? Karena pada marhalah yang ketiga beliau berpemahaman ahli sunnah, sehingga dari sini kita ketahui sebenarnya Abu Hasan sudah berlepas diri darinya. Faqala qabla dhalik wa amma al-Asy'ariyah fa aksu haula wa qawluhum yastalzimu at-ta'til yastalzimu at-ta'til wa annahu la dakhila al-'alam wa la kharija wa kalamuhu ma'nan wahid wa ma'na ayatul kursi wa ayatul dain wa tawrah wal injil wahid wa hadha ma'lumul fasad bid darurah. Ini salah satu konsekuensi pemahaman Asy'ariyah. Ya, pemahaman Asy'ariyah adalah apa kebalikan dari mereka. Dan hakikat pendapat mereka ikhwani fillah adalah ta'til yang melazimkan penolakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kelazimannya bahwasanya Allah itu tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Jadi bingung di mana. Tidak mampu menjawab ketika ditanya Aynallah. Makanya orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah ketika ditanya Aynallah, di mana Allah, mereka paling anti. Mereka paling anti untuk apa ditanya tentang perkara ini. Kenapa? Karena memang paling bingung mereka dalam menjawab hal ini. Sehingga perkataan mereka, nah, konsekuensinya apa? Bahwasanya Allah tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam, sehingga sebenarnya tidak ada berarti. Itu konsekuensi pahit yang harus mereka terima. Demikian pula dalam sifat kalam, bahwasanya kalamullah semuanya satu makna. Kenapa? Karena hanya sekedar ibarat saja. Sehingga makna ayat kursi seperti ayat dain dan Taurat, Injil itu satu maknanya. Nah, dan ini perkara yang jelas sekali kerusakannya secara pemahaman orang yang paling mendasar, yaitu secara darurat diketahui kerusakan perkataan seperti ini. Baik. Kesimpulan yang kita ambil pada pertemuan sore hari ini tentang apa? Tiga tahapan ikhwanifillah yang ditempuh Abul Hasan. Dengannya kita ketahui untuk bisa menjelaskan kenapa kok orang-orang berpemahaman Asy'ariyah dikatakan batil. Karena mereka mengambil pemahaman Abul Hasan pada tahapan yang kedua ketika beliau belum mengambil mazhab Ahlus Sunnah secara sempurna. Tapi masih tercampuri dengan pemahaman Jahmiyah. Baik. Adapun seandainya mereka mengambil marhalah yang terakhir, maka tentu mereka akan berada di atas jalan yang benar. Cuman ternyata tidak, mereka tidak mau mengambil jalan yang ditempuh oleh pimpinannya. Nah, Allahul Musta'an. Barakallahu fiikum, laqta'i bihamdih.